Tetapi mereka-mereka yang awam, yang tidak tahu apa-apa, hanya ikut-ikutan saja, justru merekalah ladang dakwah yang perlu kita ingatkan mereka, nasihati mereka, beri ilmu. Khonibni na'azakumullah. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa, ومثل أئمة البدع من أهل المقامات المقالات المخالفة للكتاب والسنة أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله آداب مريكة para tokoh-tokoh ahlul bid'ah, para penganjur kesesatan, apakah dari kalangan khawarij dan lainnya tentunya, wa ahlul maqalatil mukhalifah, pemilik ucapan-ucapan yang menyimpang sesat, menyelisihi kitab was sunnah, atau ibadatil mukhalifah, atau ibadah-ibadah yang menyelisihi kitab was sunnah, fa inna bayana halihim wa tahdhir al ummati minhum wajib biittifaqil muslimin. Maka kata beliau menjelaskan hal mereka, keadaan mereka, wa tahdhir al ummati minhum, dan memperingatkan umat dari bahaya mereka, hukumnya wajib dengan kesepakatan seluruh kaum muslimin. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kalau sudah dikatakan kesepakatan seluruh kaum muslimin, maka kita dalam keadaan tidak perlu lagi melihat siapa dia, karena seluruh ulama ahlu sunnah sepakat, sama menyatakan wajib. Tentunya fardunya fardu kifayah, fardunya fardu kifayah, kewajiban yang sifatnya kifai. Kalau ada yang sudah menjelaskan, maka yang lain gugur kewajibannya. Tetapi tetap dianjurkan untuk berbicara. Mengapa? Karena dengan dua orang yang berbicara akan lebih meyakinkan. Apalagi tiga, empat, lima, apalagi seluruh ulama, seluruh para asatidah berbicara. Bahayanya ahlul dalal, kelompok sesat menyimpang, maka akan tambah meyakinkan dan kaum muslimin akan selamat. Kalau semua para ulama berbicara tentang bahayanya khawarij, bahayanya kelompok-kelompok ekstrim, kaum pemarah yang menyelisihi sunnah, menghalalkan darah manusia, menghalalkan darah kaum muslimin, bahkan kalau semua berbicara tentang bahaya mereka, insyaallah masyarakat akan selamat. Tetapi kalau yang satu berbicara, yang lain berkata, yang penting kan sudah ada yang ngomong. Fardunya kan fardu kifayah. Biar dia saja. Saya tidak perlu. Memang tidak wajib. Karena sudah ada yang menegakkannya. Dan fardunya fardu kifayah. Cukup. Sudah ada yang menjelaskan. Tetapi kalau semua kompak berbicara, seluruh para ulama ahlus sunnah, niscaya barakallahu fikum akan lebih meyakinkan, lebih diperhatikan, dan niscaya masyarakat akan selamat, masyarakat kaum muslimin. Tahib, kenapa kaum muslimin sepakat? Karena dalilnya terlalu banyak. Seperti hadis Nabi SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih. Siapa yang melihat kemunkaran maka rubahlah dengan tangannya, kalau tidak dengan lisannya, kalau tidak mampu pula maka dengan hatinya, yakni membenci. Baik. Belum lagi dalam Al-Qur'an sekian banyak perintah, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, bukan satu, bukan dua, bukan tiga, sekian banyak perintah untuk menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Bukankah tahdir min ahli dhalal termasuk nahi munkar? Bukankah peringatan dari bahaya mereka kau menyimpang, ini juga nahi munkar. Bukankah bayanu halihim, menjelaskan keadaan mereka, itu juga nahi munkar? Ini kelompok menyimpang sesat, ini buktinya. Ucapannya menyelisihi Quran, menyelisihi sunnah. Pemahaman dia menyelisihi Quran, menyelisihi sunnah. Akidahnya menyimpang, menyelisihi kitab wa sunnah. Nahi munkar, memperingatkan bahaya kemunkaran. Fabayanu halihim wa tahdhirul ummati minhum wajibun biittifaqil muslimin. Bahkan termasuk afdalul ibadah, termasuk ibadah yang sangat bagus, sangat afdal, bahkan termasuk kategori jihad, termasuk kategori jihad. Sampai ditanya Imam Ahmad rahimahullah, rajulun soma wa salla wa atakafa ahabba ilaik aw man takallama ala ahli bid'ah. Ya Imam, seorang yang salat sunnah, puasa sunnah, i'tikaf di masjid, dengan orang yang berbicara tentang bahaya ahlul bid'ah, mana yang lebih kau sukai? Dijawab, masya Allah, dengan ilmu. Amma man shoma wa shalla wa i'tikafa, adapun yang salat sunnah, puasa sunnah, i'tikaf, maka itu linafsihi, itu untuk dirinya pribadi. Wa ammal kalam ala ahlil bid'ah, adapun berbicara tentang penyimpangan ahlul bid'ah dan bahayanya kelompok-kelompok sesat, hadza lil muslimin, ini manfaatnya untuk seluruh kaum muslimin. Hadza afdal, ini lebih afdal. Makanya saya terjemahkan salat-salat sunnah, puasa-puasa sunnah. Mengapa? Karena yang wajib tidak bisa dibandingkan. Kalau sholat wajib, tidak bisa dibandingkan. Puasa wajib, tidak bisa dibandingkan. Karena sudah disebutkan dalam hadis, bahkan hadis qudsi, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, berkata, bahwa Allah paling cinta dengan seorang hamba, hadis tentang man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Siapa yang mengganggu wali-waliku, aku akan umumkan perang kepadanya. Siapa wali-walinya? Siapa yang taqarraba ilayya abdi, siapa yang mendekat kepadaku seorang hamba dengan kewajiban-kewajiban ini yang paling aku sukai, kata Allah, paling aku cintai kewajiban-kewajiban. Dan hambaku terus menambahnya dengan yang sunnah-sunnah, hatta uhibbahu, sampai aku semakin cinta kepadanya. Berarti yang wajib-wajib sudah paling dicintai. Maka yang dibandingkan adalah perkara salat-salat sunnah, puasa-puasa sunnah, dengan berbicara tentang ahlul bid'ah. Walaupun yang sunnah, bagaimana walaupun yang sunnah? Tadi kan fardhu fardhu kifayah. Kalau sudah ada yang menegakkan, berarti kamu sudah tidak wajib lagi kan? Bisa berbicara, bisa juga tidak. Kenapa? Sudah ada yang berbicara. Aib, apakah kamu mau berbicara tentang bahaya ahli bid'ah juga, atau engkau akan sholat sunnah, puasa sunnah, i'tikaf? Pilih mana? Kalau bisa dua-duanya, wabihi wa ni'mah. Tapi kalau engkau harus memilih, mana yang lebih afdal? Berbicara tentang bahaya ahlul bid'ah, ini afdal wa afdal wa afdal. Karena memang yang namanya ibadah dilihat dari ta'addinya, manfaatnya. Kalau manfaatnya untuk pribadimu sendiri, ya segitu nilainya. Tapi kalau manfaatnya untuk ummah, maka tentunya lebih a'zam, lebih besar pahalanya. Mengapa? Setiap orang yang mendapatkan faedah, kamu dapat pahalanya. Bagaimana kalau 100 orang? Bagaimana kalau 1000 orang? Bagaimana kalau bukumu bantahan terhadap ahlul bid'ah ternyata dibaca oleh sekian ummah? Masya Allah. Disinilah kehebatan dan keunggulan para ulama. Kitab mereka, bantahan terhadap khawarij, bantahan terhadap ahlul dalal, bantahan terhadap kelompok-kelompok sesat, dibaca oleh jutaan manusia. Bahkan sampai beliau penulisnya sudah wafat, bukunya masih dibaca dan masih memberikan manfaat. Hadza afdal wa afdal. Pahalanya jauh lebih besar. Jariyah. Di antara amalan yang pahalanya terus mengalir adalah ilmun yuntafa'u bih. Termasuk ilmun yuntafa'u bih adalah bantahan ilmiah kepada ahli dhalal. Yang ilmiah tentunya, bukan yang isinya hanya sumpah serapah, caci maki, bukan itu. Tapi yang ilmiah dengan dalil-dalil, dengan hujjah-hujjah. Kembali kepada syarahnya Syekh Rabi hafizahullah, fabayyana anna naf'a hadza 'amun lil muslimina fi dihim fi dinihim min jinsil jihad. Maka dijelaskan oleh Imam Ahmad rahimahullah bahwa manfaatnya dari tahdzir ala al bid'ah 'am, manfaatnya umum untuk seluruh kaum muslimin, fi dinihim, pada agama mereka, min jinsil jihad, termasuk jenis jihad fisabilillah, termasuk kategori jihad fisabilillah. Ittahdhir sabilillahi wa dinihi wa minhajihi wa syir'atihi wa daf'i baghiha ula'i wa udwanihim ala dhalik wajibun ala al-kifayah bittifaqil muslimin. Karena tathir sabilillah, membersihkan jalan Allah SWT, membersihkan agama, membersihkan manhaj, membersihkan syariat dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan, dari berbagai macam dakhil atau dakhil yang disusupkan ke dalam agama padahal bukan dari agama, itu dakhil namanya. Wa daf'i baghi haula, dan menolak baghi haula, kedoliman mereka terhadap agama. Wa 'udwanihim 'ala dzalik, hukumnya wajib fardu kifayah biittifaqil muslimin, dengan kesepakatan seluruh kaum muslimin. Demikian dengan dalil-dalil yang sudah kita bacakan, ditambah lagi ta'lil. Dalil diiringi ta'lil, ta'lil diiringi dalil. Dalil qala Allah wa qala Rasul. Apa itu ta'lil? Laula man yuqimuhu Allah lidaf'i darari haula lafasada ad-din. Karena kalau dibiarkan, tidak Allah tegakkan orang-orang yang menangkal madarat mereka, kalau Allah tidak jadikan adanya orang-orang yang membantah ahlul bid'ah, lafasada ad-din, akan rusak agama. Ini namanya ta'lil. Ini namanya ta'lil, alasan. Ikhwani fid din, a'azakumullah, walaula man yuqimuhu Allah, kalau saja tidak ada orang yang Allah tegakkan lidaf'i darari haula, tidak ada yang Allah tegakkan untuk menolak madarat-madarat mereka, lafasada ad-din, agama akan rusak. Ustadz yang ini diam, ustadz yang itu diam, ustadz yang sana menyatakan sudahlah, tidak perlulah nyala-nyalakan orang lain. Kiai yang ini udahlah semua benar, kiai yang itu tidak pedulilah, pokoknya kalian jalan sendiri-sendiri bebas. La fasada ad-din, akan rusak agama, akan rusak. Kalau semuanya diam, idza sakatta ant wa sakattu ana, fa min aina ya'riful jahil as-sahih min as-saqim. Sebagaimana ketika Imam Ahlus Sunnah ditanya, wahai Imam, innahu yathqul 'alayya an aqula fulanun kada wa fulanun kada. Wahai Imam, rasanya berat bagiku. Ini kelihatannya mewakili orang timur, mewakili kalian, mewakili kita. Gak enak hati. Ya Imam, innahu yathqul 'alayya an aqula fulanun kada wa fulanun kada. Berat rasanya lisanku untuk mengatakan si fulan begini, si fulan begitu, yang ini menyimpang, yang ini sesat, ini hizbi, ini zururi, yang ini mubtadi undal, yang itu sufi khabith ila akhir. Rasanya lidah kita kelu, tidak bisa mengucapkan seperti itu, berat. Apa jawabannya? Idza sakatta ant wa sakattu ana, famin aina ya'riful jahil as-sahih min as-saqim. Kalau engkau diam, aku juga diam, dari mana orang bodoh akan tahu mana yang benar, mana yang salah? Engkau diam, enggak enak. Yang ini diam, enggak berani. Yang itu diam, enggak tega. Yang itu diam juga, berat bagiku. Semuanya diam. Bagaimana masyarakat tahu kalau Syiah itu sesat? Dari mana masyarakat tahu kalau Khawarij itu berbahaya? Dari mana mereka tahu? Akhwani fi din, a'azakumullah. Dengan ini barakallahu fikum, harus ada yang berbicara. Maka disebut fardu kifayah. Harus ada. Walaupun tidak harus seluruhnya, harus ada yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Harus ada yang menjelaskan bahwa Syiah Rafidah adalah musuh-musuh sunnah, musuh-musuh para sahabat, mencaci maki Abu Bakar wa Umar wa Uthman. Mereka adalah golongan yang mengkafir-kafirkan kaum muslimin, menghalalkan darah kaum muslimin. Hukaman wa mahkumin, dijelaskan kepada semua manusia. Hukaman wa mahkumin, kepada para penguasa ataupun pada rakyatnya. Demikian pula harus wajib menjelaskan bahwa pemikiran Khawarij menyimpang, bahwa terorisme bukan ajaran Islam, bahwa para teroris bukan menegakkan jihad fisabilillah. Terangkan pada seluruh umat, hukaman wa mahkumin, penguasanya ataupun rakyat jelata. Itu wajib, harus ada ustaz, kiai, ulama berbicara. Kalau diam semua, min aina ya'riful jahil as-sahih min as-saqim? Kalau diam semua, dari mana akan tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang lurus, mana yang menyimpang, mana yang ajaran Islam dan mana yang bukan ajaran Islam? Qala wa kana fasaduhu a'zam min fasadi istila'il adu min ahli al-harbi. Dan kerusakan mereka atau kerusakan yang ditimbulkan oleh mereka a'zam, lebih besar daripada kerusakan penguasaan musuh-musuh terhadap kaum muslimin, musuh-musuh yang ahlul harbi, kafir-kafir harbi. Fa inna ha'ula'i idza stawlu lam yusidul qulub, karena mereka orang-orang kafir harbi yang menyerang kaum muslimin, menjajah dan menduduki negeri-negeri muslimin, tidak merusak hati ibtida'an. Wa ma fiha min ad-din illa tab'an, dan tidak merusak agama kecuali tab'an. Tab'an itu ngikut di belakangnya. Adapun awalnya yang dirusak bukan hati. Wa amma ulaik, adapun mereka, fahum yufsidunal qulub ibtida'an, adapun mereka merusak hati dari awal pertama. Ibtida'an dari awal pertama. Dan ini ucapan Syekh Rabi hafizahullah, iktibas dari ucapan Ibnu Qayyim. Dan sungguhnya Ibnu Qayyim juga menukil dari ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya Zadul Ma'ad, tentang masalah jihad yang kemarin kita singgung, bahwa jihad ada dua macam, jihad bisayfi wassinan dan jihad bilhujjati walbayan, jihad dengan pedang dan tombak, dengan senjata, dan jihad dengan ilmu wal bayan, dengan ilmu dan penjelasan-penjelasan. Ayuma a'zam, mana yang lebih besar dari dua jihad ini? Beliau mengatakan bahwa jihad bil ilmi wal bayan itu lebih a'zam. Adapun yang pertama, jihad dengan senjata, dengan pedang dan tombak, maka bagi siapapun yang bisa mengangkat pedang, bisa mengangkat tombak, maka cukup bagi mereka untuk berangkat jihad fisabilillah. Maka ini jihadul awam, jihadnya orang-orang umum, keumuman manusia, keumuman kaum muslimin. Adapun yang kedua, kata beliau, kata Syekhul Islam, fima makna, secara makna, adapun jihad bil ilmi wal bayan, fahadha jihadul khawas, ini jihadnya orang-orang khusus, tidak semua orang bisa, yaitu jihadul ulama, jihadnya orang-orang yang berilmu, harus membantah dengan ilmu, menerangkan syubhat bahwa itu bukan hujjah, itu bukan dalil. Ini butuh ilmu, tidak semua orang bisa. Jihad khawas, orang-orang khusus. Hadza a'zam, ini lebih besar. Ikhwani fid din, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah mengatakan seperti itu, dibuktikan oleh beliau. Karena kalau yang pertama tidak dikerjakan, musuh menang, kaum muslimin kalah oleh orang-orang kafir. Iya kan? Kalau pedang dan tombak tidak diangkat, kaum muslimin kalah, diperangi oleh orang-orang kafir. Kalau yang kedua tidak dikerjakan, maka kesesatan akan menang, penyimpangan akan laku keras. Taib. Ayyuhuma a'zam min hadainil fasadain. Mana yang lebih besar dari dua kerusakan ini? Kerusakan masuknya musuh-musuh orang kafir harbi dengan kerusakan ditimbulkan oleh kesesatan-kesesatan kelompok-kelompok sesat. Mana yang lebih besar? Diterangkan oleh beliau dalam kitab yang sama, bahwa kalau orang kafir harbi masuk ke negeri muslimin, apa yang dirusak? Rumah-rumah kalian rusak, badan-badan kalian terkoyak, sebagian kalian terbunuh, sebagian kalian terluka, iya kan? Semuanya fisik. Tetapi perhatikan, kalau ahlul bid'ah wa dhalalah yang menang, karena tidak ada yang menegakkan jihad dengan ilmi wal bayan, maka kerusakan itu bukan pada fisik, pada hatinya. Yang tadinya pemahamannya lurus, jadi sesat. Yang tadinya akidahnya benar, jadi akidah sesat. Badan tidak rusak, kulit tidak terkoyak, darah tidak tertumpah, tetapi hati menyimpang sesat dan bisa kufur. Apa hukumnya mencerca sahabat yang dipuji oleh Allah? Berarti menentang Allah Subhanahu wa taala. Apa hukumnya menyatakan bahwa Quran itu tidak lengkap? Seperti Syiah. Kafir juga hukumnya. Bagaimana Khawarij digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Khawarij, kata Nabi, yakhrujuna minad din kama yakhruju as-sahmu minar ramiyah, keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari buruannya, masuk dari satu sisi, keluar dari sisi lain, keluar juga dari agama. Ini mengerikan, barakallahu fikum. Baik, sekarang pertanyaannya, dua-duanya mengerikan, orang kafir harbi masuk negeri muslimin, kaum muslimin dibantai, dibunuh, dicincang, itu mengerikan. Baik, yang kedua, kalau tidak tegak jihad dengan ilmu dan bayan, maka hati-hati kaum muslimin rusak, sesat, kufur, menyimpang. Mana yang lebih berbahaya? Ikhwani fiddin a'azakumullah. Kalau terkoyak oleh musuh-musuh Allah dari kalangan orang kafir harbi, kaum muslimin mati, fil jannah atau fil nar? Hah? Syuhada, menjadi syahid, fil jannah insyaallah biidznillah taala. Mati dalam keadaan muslim, mati dalam keadaan lurus, mati dalam keadaan baik. Tetapi kalau naudzubillah hatinya sudah kufur, apa hidup terus? Tidak, tetap akan mati. Baik, ketika mati, baik apa jelek matinya? Su'ul khatimah. Mati dalam keadaan kufur, mati dalam keadaan tidak percaya kalau Quran itu 30 juz, masih ada 60 juz lagi Quran Fatimah, katanya Syiah Rasulullah. Mati dalam keadaan tidak meyakini Al-Quran. mati dalam keadaan mencaci maki Aisyah, istri Rasulullah SAW. Mati dalam keadaan meyakini bahwa seharusnya risalah itu dibawa oleh Jibril kepada Ali, bukan kepada Rasulullah SAW. Mati dalam keadaan kufur, mati dalam keadaan kafir. Mana yang lebih mengerikan? Ini mati, ini juga lama-lama mati. Yang ini mati dalam keadaan Islam, yang ini mati sudah dalam keadaan kufur. Inilah yang dimaksud dengan kalimat kana fasaduhu a'zam min fasadi istila'il aduwi min ahli al-harbi. Kerusakan yang ditimbulkan oleh kelompok-kelompok sesat ini lebih besar daripada kejelekan atau kerusakan yang ditimbulkan oleh orang kafir-kafir harbi, ahlul harb. Mengapa demikian? Dirincikan lagi oleh beliau. Fa inna haulai idha staulu lam yufsidul qulub. Karena orang-orang kafir harbi, ahlul harb, kalau masuk ke negeri muslimin, idha staulu, kalau berhasil menjajah, menginjak-injak negeri muslimin, lam yufsidul qulub. Yang dirusak pertama kali bukan hatinya. Iya kan? Yang dirusak pertama kali bukan hatinya. Wa ma fiha minad din, bukan agamanya. Illa taba'an, kecuali ngikut di belakangnya. Maksudnya, kalaupun ada yang jadi kafir karena takut, saya kalau tidak masuk Islam, saya akan dicincang kayak gitu. Iya, saya ikut. Dalam keadaan hatinya mutmainnun bil iman. Iya kan? Hati tetap merasa enggak benar ini, salah ini. Saya cuma takut saja. Khana bin na'azakumullah. Amma ulaik, adapun fasad yang disebabkan oleh ahli dhalal, kelompok sesat, Syiah Rafidhah, Khawarij, Jahmiyah, Mu'tazilah dan sejenisnya, fahum yusidunal qulub ibtidaan, mereka langsung merusak hati di awal pertama. Badanmu tidak rusak, tidak tertumpah darahnya, tidak terkoyak, tidak tergores, masih mulus masya Allah. Tetapi hatimu rusak, satu kali duduk rusak, apalagi terus menerus. Sekali duduk rusak, apalagi kalau dibiarkan manusia mendengarkan ocehan mereka terus menerus. Jadi apa? Ikhwani fiddin a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka para ulama selalu peringatkan, hati-hati dari mereka. Jangan dengarkan ucapan mereka, jangan duduk di majlisnya, jangan dengarkan ucapannya, jangan baca buku-bukunya, karena khawatir. Kalau hati yang rusak, badan sehat tambah bahaya. Semakin sehat, semakin banyak kejelekannya, karena hati sudah rusak. Idza fasadat fasadal jasadu kullu, wa idza naam saluhat saluhal jasadu kullu. Kalau hatinya baik, baik seluruh tubuhnya. Kalau hatinya sudah sesat, tambah pintar ngomong, tambah banyak menyebarkan kesesatan. Tambah badannya sehat, tambah semangat keliling untuk menyampaikan kesesatan. Semakin cerdas, semakin jenius, semakin banyak tulisan-tulisan sesatnya. Na'udzubillah min dzalik. Wa li hadza qala katsir min a'immati salaf. Oleh karena itu banyak dari tokoh-tokoh imam-imam salaf yang berkata, inna ahlal bid'i adarru ala al-islam min al-yahud. Sesungguhnya ahlul bid'ah lebih membuat madarat terhadap Islam daripada Yahudi dan Nasara. Wa syabbahuhum biman yakunu fi dakhilil bait yukharrif fihi wa yufsid. Dan mereka mempermisalkan seperti seseorang yang ada di dalam rumah tetapi merusak seisi rumah. Setelah itu membukakan pintu dan menyatakan kepada musuh-musuh yang di luar, tafadhal, masuklah. Ini gambaran para ulama salaf tentang ahlul dalal. Ikhwani fiddin, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. bahasa kitanya di sini musuh dalam selimut. Lebih berbahaya mana musuh dalam selimut dan musuh di luar selimut? Artinya musuh yang ada di tengah kita bersama kita dan musuh yang di luar sana. Ikhwani fiddin a'azakumullah, adapun yang di luar kita tahu itu musuh. Karena kita tahu itu musuh, kita waspada. Kita jaga-jaga. Ketika mereka masuk, kita curiga. Ketika mereka berbicara, kita tidak percaya. Mengapa? Musuh. Misalnya Yahudi datang kepadamu, bahwasanya kebenaran itu. Bagaimana kamu? Mau mendengar? Jangan bicara, kamu Yahudi. Nasrani datang pada kamu, saya sesungguhnya kebenaran itu. Udah, jangan bicara kamu. Kamu tidak bisa membedakan antara satu dengan tiga. Bagaimana mau bicara? Kita selalu waspada. Hati-hati, ini orang kafir. Ini musuh Allah. Ini Yahudi, ini Nasrani. Kalau mereka berbicara, kita gak percaya. Tetapi kalau dalam keadaan bukan Yahudi, bukan Nasrani, di tengah-tengah kaum muslimin, berbicara dengan lisan kaum muslimin, pembukaannya, mukadimahnya seperti kaum muslimin, setelah itu menanamkan kekafiran juga. Mana yang lebih berbahaya? Jahmiyah menolak sifat-sifat Allah. Apa hukumnya? Kufur. Mu'tazilah menyelewengkan makna-makna dan menolak sekian banyak ayat dan hadis dengan akalnya. Apa hukumnya? Kufur. Syiah Rafidhah mengatakan Quran Fatimah 3 kali lipat dari Quran kalian. Kalau Quran kalian 30 juz, mereka punya Quran Fatimah yang katanya ada 90 juz. Dan mereka mencaci maki Abu Bakar wa Umar, Khulafa Rasyidin. Dan mereka mencaci maki istri Rasulullah SAW. Bahkan semakin ekstrim, mereka menyatakan bahwasanya Al-Quran ada yang dibuang, yaitu surat wilayah. Bahwa Quran ini ada kelebihan yang harusnya bukan dari Quran, yaitu surat Tabbat. Bagaimana mencercah paman Nabi? Abu Lahab itu paman Rasulullah, Ahlul Bait katanya. Harus dibuang Tabbat dan ditambah surat wilayah kewalian Ali bin Abi Thalib. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Lihat. Kalau Syiah yang kalau Yahudi dan Nasrani yang berbicara, siapa kaum muslimin yang akan percaya? Allah, ucapan Yahudi. Ucapan Nasrani. Tapi kalau seorang datang, masya Allah, dengan jubahnya, dengan imamahnya, mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi, innalhamdalillah, setelah itu amma ba'd, fa inna Abu Bakr wa Umar balun mudil, balani mudillan. Bagaimana kira-kira? Loh, apa iya Ustaz? Nah, saya punya bukti. Bawakan bukti. Padahal syubhat, pengkaburan-pengkaburan, kadzabat, kedustaan-kedustaan. Mana yang lebih membuat fitnah? Mana yang lebih berbahaya? Mana yang lebih bermadarat? Ajibu. Ajibu, jawab. Mana yang lebih madarat? Yang dalam selimut atau yang di luar sana? Ini barakallahu fikum yang dikatakan oleh a'immatus salam. Ini ucapan para imam-imam ahlus sunnah. Bahwa ahlul dalal, ahlul bid'ah, wa dalala, lebih berbahaya, lebih menakutkan, lebih mengerikan. Lebih berbahaya artinya lebih membuat mabarat. Saya tegaskan sekali lagi, 2 kali, 3 kali, karena di antara tuduhan-tuduhan mereka para hizbiyin terhadap kita dan saya, bahwa Ustaz Muhammad itu mengatakan bahwa ahlul bid'ah lebih jelek daripada orang Yahudi dan Nasrani. Padahal yang saya terangkan seperti ini, bahwa Yahudi dan Nasrani dengan ahlul bid'ah lebih berbahaya, lebih bermadarat. Mereka membuat syubhat dengan bahasa yang mereka rubah sedikit. Bukan lebih berbahaya, tapi lebih jelek. Mereka katakan bahwasanya mereka itu Muhammad Sewet, Orang-orang as-sunnah, saya tahu, beritahu kalian, mengatakan seperti itu. Hati-hati, dia as-sunnah itu mengajarkan bahwasanya ahlul bid'ah lebih jelek daripada Yahudi dan Nasrani. Kita bicara lebih adar, lebih bermadarat, karena yang ini jelas, yang ini samar. Dua-duanya bahaya, dua-duanya jelek, tetapi yang satu jelas bahwa dia kafir Yahudi Nasrani, yang ini tidak jelas mengaku muslimin. Mana yang adar? Qala a'immatus salaf, berkata a'immatus salaf bahwa mereka adarru minal Yahudi wal Nasara. Bukan ucapan saya, walhamdulillah, tapi ucapan para imam-imam ahlus sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum ta'ala yahdiyana wa yahdi muslimina jami'an ila sawa'is sabil. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.